Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Rasulillahi alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillahilladzi binikmati tatimu salihat, dengan pertolongan, dengan izin, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dengan segala kekurangan kita, kita dengan segala kebodohan kita, kita dengan segala kelalaian-kelalaian kita, Allah berikan kesempatan untuk menuntaskan Ramadan dan ditutup dengan malamnya syariat zakat fitr dan paginya sholat Idul Fitri. Dan semoga di suasana Id ini Allah terima amal ibadah kita, Allah terima segala amal soleh kita, dan semoga kita kembali bersih dari dosa, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai pemenang, kembali bersih dari dosa dan pemenang. Minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga apa yang sudah kita torehkan menjadi amal soleh di sisi Allah dan menjadi bekal untuk bertahan hidup di hari-hari esok dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita belum masuk ke Riyadhus Shalihin, namun kita perlu mengangkat sebuah ayat yang diangkat oleh sebagian ulama di hari-hari Id ini karena sayangnya ulama sama kita, maka mereka mengangkat ayat ini sebagai pengawal kita nih di hari-hari yang seringkali rentan. Rentan bukan karena bersenang-senang, justru emang suasana Id itu suasana kesenangan. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan ke Bani Arfida, il'abu ya Bani Arfida, bermainlah wahai Bani Arfida. Ini di suasana Id Nabi SAW mengatakan ini, bermainlah wahai Bani Arfidah, hatta ta'lam al-yahud wa an-nasara anna fi dinina fushah, agar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengetahui, melihat bahwa dalam agama kita itu ada kelapangan, di dalam agama kita itu ada keceriaan, di dalam agama kita itu ada kesenangan. Jadi kelapangan, keceriaan, kesenangan di suasana Id itu memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jadi masalah adalah kalau offside. Gitu loh. Kalau melampaui batas. Kalau overdosis. Gol secantik apapun kalau pemainnya offset itu enggak dihitung, hadirin. Bukan karena golnya enggak cantik. Bukan karena apapun, tapi karena offside-nya itu. Orang kalau offset udah prit, enggak dihitung. Obat semanjur apapun kalau offside itu bisa jadi racun. Gitu. Bisa jadi racun. Nah, oleh karena itu silakan menikmati suasana Id apalagi setelah berjuang selama satu bulan. Dan coba kita rasakan, semakin luar biasa perjuangan kita di Ramadan kemarin itu, semakin manis memang hari-hari ini, semakin senang kita memang. Jadi kesenangan selama sesuai porsinya itu nggak perlu dipermasalahkan. Gitu. Ketupat dan opor ayam itu nggak perlu dipermasalahkan. Gitu. Mereka hanya cukup dieksekusi, nggak perlu digugat. Ya, jadi nggak usah ganti korma lagi, jangan. Semuanya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan lah ya. Itu ya, nggak perlu dipilih-pilih selama sesuai porsi. Tapi yang perlu itu adalah, nah ini penting nih jamaah, jangan, kata para ulama, jangan seperti seseorang yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl 92 ayat ini. Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Ayat ini. Jangan seperti seorang pemintal. Ayat ini. Jadi silakan makan ketupat, silakan makan opor, silakan makan sambal goreng kentang, silakan makan, makan apa lagi? Nas, makan apa Nas? Sambal goreng ati. Kok sambal goreng kentang sih? Sambal goreng ati, dendeng, masya Allah, harissa, masya Allah. Jarang yang makan itu. Lontong sayur ya, masya Allah. Apa lagi? Nasi uduk. Kok nasi uduk? Itu tiap hari kita makan. Itu gak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita jadi seorang pemintal. Dan bukan semua pemintal, tapi pemintal yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 92. Kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya kembali setelah dia pintal dengan kuat, sehingga ketika sudah jadi, akhirnya jadi cerai berai lagi. Jadi cerai berai lagi, baru jadi ini jahitannya, karyanya udah jadi, pintalannya udah jadi, dicerai beraikan lagi. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu ini bukan masalah pekerjaan pemintal, yang jadi masalah habis dipintal dicerai beraikan lagi. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengingatkan kita di hari-hari ini bahwa jangan sampai perjuangan selama satu bulan, amal soleh selama satu bulan, pola kebaikan, pola ibadah, pola amal soleh yang sudah dipintal selama satu bulan itu dicerai beraikan kembali di hari-hari ini. Akhirnya buyar semua. Kurang tidurnya kita di Ramadan, khususnya 10 malam terakhir. Pegel-pegelnya kita di Ramadan. Lapar dan hausnya kita di Ramadan. Letihnya kita di Ramadan. pengorbanan kita dalam memblok atau mengcancel atau mereschedule agenda-agenda duniawi karena memprioritaskan ibadah di Ramadan. Selama satu bulan penuh itu, pintalan itu diurai kembali. Itu yang bahaya di Syawal ini. Karena pola udah ketemu nih jamaah. Seringkali di Ramadan udah enak. Kita udah dapat salahnya kapan waktu baca Quran setiap hari. Badan kita udah terbiasa dengan puasa. Lalu udah terbiasa mangkas waktu tidur di waktu malam. Dan seringkali mungkin bukan dipangkas, dialihkan aja. Mau sholat malam, mau sholat malam, tetap aja tidur jam 12 malam. Tapi kan di Ramadan ini berkah waktu malam kita. Antum mau Ramadan, kalau nggak mau sholat malam, nggak sholat malam, tetap aja tidur cuma 3 jam semalam. Tapi kan isiannya tuh beda, hadirin. Nah, kita udah bisa ngisi itu dengan amal sholat di Ramadan. Jangan dirusak lagi. Selama satu bulan kita udah mengatakan tidak pada maksiat. Kita udah tutup kuping dari ghibah. Tutup kuping dari mendengar fitnah. Itu udah enak tuh. Lisan tuh dijaga. Udah gak caci maki lagi. Udah gak ngomongin orang. Udah gak fitnah orang. Dan itu tetap menjadi pola selama satu bulan. Nah, itu jangan diurai, beraikan lagi. Akhirnya nanti kalau kita mau tobat mulai dari nol lagi. Aduh, susah diri mulai dari nol itu. Dan itu bukan cerminan orang yang berakal. Makanya kalau kita lihat keterangan sebagian para ulama ketika menjelaskan tafsir ayat ini, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, dan janganlah kalian seperti seorang wanita yang mencerai-beraikan pintalannya setelah utuh dipintal sehingga berantakan lagi, dipintal diurai lagi. Itu tuh bukan berarti mengapa mendiskreditkan orang-orang yang berada di bidang pemintalan atau jahitan, bukan. Tapi kata sebagian ulama, ini ada orang yang bermasalah dengan akal sehatnya. Nah, itu. Ada orang yang bermasalah dengan akal sehatnya. Hamqa gitu. Imra'atun hamqa. Ada seorang pemintal yang bermasalah dengan akal sehatnya. Makanya karena akal sehatnya bermasalah, nah ini, dia pintal, habis dia pintal dia urai, nanti dia pintal lagi, habis dia pintal udah jadi nih, diurai lagi, terus dipintal lagi, udah jadi, diurai lagi, ya gak selesai-selesai. Nah, ini kan pesan secara tersirat nih. Kalau kita udah pintal amal-amal sehat di Ramadan, diurai lagi. Nanti tahun depan Ramadan gitu lagi, dipintal lagi, diurai lagi. Dipintal lagi pola ibadah. Begitu masuk Syawal, berubah lagi. Nah, ini kan berarti secara tersirat apakah akal sehat kita baik-baik saja, hadirin? Itu pertanyaannya. Sedangkan Allah yang berfirman, jangan seperti pemintal seperti itu, atau wanita pemintal seperti itu. Bukan berarti pemintal bermasalah, bukan. Karena pemintal normal gak ada masalah, justru bagus, mereka punya karya-karya yang bermanfaat. Yang jadi masalah, kenapa setelah jadi itu karya, diurai. Oh, ternyata pemintal itu punya masalah dengan akal sehatnya. Ah, itu jawabannya tuh, punya masalah dengan akal sehat. Ternyata nih orang gak normal, itu poinnya. Nah, artinya ketika banyak para ulama membawakan ayat ini, kan mereka sebenarnya minta kita simpel aja, tolong jadi orang normal di Syawal. Nah, itu simpel sebenarnya. Nggak, ekspektasinya nggak muluk-muluk gitu loh. Ekspektasinya nggak muluk-muluk. Jadi kita ini nggak dituntut tinggi-tinggi gitu loh. Gitu. Kita nggak disuruh jadi imam mazhab, enggak. Tolong jadi orang normal gitu aja. Kita nggak disuruh jadi mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, enggak. Bukan makom kita itu. Kita nggak sih disuruh jadi Syekhul Islam, enggak. Cuma diminta tolong jadi orang normal. Karena orang yang memintal dengan perjuangan, yang membangun sebuah pola dengan perjuangan, begitu jadi dia urai kembali sehingga jadi cerai berai kembali, ternyata itu pekerjaan orang yang gak normal akal sehatnya. Itu silakan baca sendiri tafsir dari surat An-Nahl 92 dari buku-buku para ulama kita. Nah, yang normal gak boleh ikut-ikutan kebiasaan yang gak normal. Gitu. Jadi sebenarnya permintaannya tuh sederhana aja. Tolong ya mas, tolong ya mbak, jadi orang normal. Gitu. Gimana caranya pola yang udah dibangun di Ramadan ya dipertahankan gitu, dijaga. Tapi beda Ustaz, emang beda. Siapa yang suruh sama 100%? Ya kan Ramadannya cuma Ramadan, bulan yang lain kan emang bukan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya di Ramadan. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam beda. Masih ingat kan hadis tentang 10 hari terakhir? Kana yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Berarti secara kualitas kuantitas sama atau beda? Beda. Kita gak disuruh sama plek, enggak. Tapi kita diminta jaga pola. Walaupun pastinya gak sama persis, tapi pola itu harus ini. Makanya Nabi SAW lihat polanya sama. Dalam hadis Bukhari kan, kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan Nabi SAW ada di bulan Ramadan. Nah, polanya sama, pola kedermawanan. Tapi naik turunnya sama atau beda? Ya beda. Di Ramadan puncak, berarti di luar Ramadan paling dermawan tapi belum puncak gitu. Jadi ya, yang gak normal gimana? Begitu keluar Ramadan pelit. Nah itu gak normal tuh gitu. Itu bukan orang normal. Di Ramadan baca khatam, di luar Ramadan gak pernah baca Quran. Nah itu gak normal. Yang normal gimana? Tetap baca. Tapi memang kalau di Ramadan misalnya per 10 hari khatam, 10 hari khatam, 10 hari khatam. Mungkin di luar Ramadan per 20 hari khatam atau per sebulan khatam gitu. Gitu. Di 10 hari terakhir kemarin 3 hari khatam, 3 hari khatam. Oh, di luar Ramadan 7 hari khatam. Gitu. Ah, itu normal itu. Itu. Jadi ini penting, ini hadirin. Ini hal yang sangat penting. kita dibilang gak normal gitu loh. Jadi karena yang dimaksud pemintal ini gak normal. Makanya mana ada pemintal normal kayak begini, hadirin? Pemintal normal itu udah jadi dipajang, dikasih, dijual, ikut pameran gitu, itu normal. Kalau bisa jadi diurai, buat lagi, diurai, gak normal itu. Makanya imra'atun hamqa, ternyata itu pemintal yang gak normal akal sehatnya. Gitu hadir. Gitu, itu poin. Jadi ini semoga kita jadi orang normal. Dan ingat, gak muluk-muluk. Jadi jangan merasa dukanya berat banget. Gak berat, biidnillah. Kalau Allah tolong tuh gak ada yang berat. Yang jadi masalah Allah gak tolong, ah itu memang berat. Jadi tolong jaga pola, ini penting. Pola Ramadan tuh dijaga. Makanya kan Ramadan puasa setiap hari. Nah pola puasanya jaga, tapi apakah seperti Ramadan? Ya enggak juga, enggak. 6 hari Syawal dijaga. InsyaAllah kita akan tekankan masalah 6 hari Syawal ini di pertemuan selanjutnya. Terus Ayyamul Bidh misalnya, Senin Kamis, atau Nabi Dawud, nah itu kan. Nabi Dawud kan gak tiap hari. Tapi polanya itu tetap sama. Pola puasa. Gitu. Pola infak sedekah harus sama. Tapi mungkin kalau Ramadan kita jor-joran, kita habiskan, ada yang habiskan puluhan juta di Ramadan, ada yang habiskan ratusan juta di Ramadan, ada yang udah sampai 9 digit di Ramadan. Nah, di Ramadan mungkin gak segitu. Tapi tetap tiap hari. Ya kan, doa malaikatnya juga tiap pagi. Allahumma a'ti munfiqan khulafah. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi yang infak hari ini. Wa'ati mumsikan talafah. Dan tolong kasih ke talaf, kerusakan, kehancuran bagi orang yang tidak berinfak hadir. Itu kan tiap hari kita didoain malaikat. Tapi jumlahnya mungkin enggak segitu gitu loh. Jadi ini yang harus kita jaga terus nih hadirin lah. Kita jadi silakan suasana Id, Pak. Saya rasa udah banyak dari kita hari ini udah punya agenda lagi. Gitu. Kemarin udah, hari ini itu. Gitu. Dan kemarin juga mungkin belum sempat mengeksekusi seluruh kue-kue kering, kan belum sempat kan. Bisa jadi nastar belum dieksekusi. Kastengel belum. Ya kan? Nah, mungkin. Terus apa? Putri Salju. Masya Allah. Ya, emang ini hari Id. Tapi bisa jadi ada di antara kita yang sudah mulai puasa Syawal, bisa jadi. Intinya memang suasana itu beda, tapi tolong jangan kebablasan. Di Ramadan kita udah pola tawadu, low profile, di lebaran balik lagi, show off lagi, cari panggung, mumpung ketemu banyak orang. Jangan itu hadir, pola harus sama. Itu yang baru dicapkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Kebersamaan kita di suasana Id kita. Yang penting itu ini ngebangun pola kan ini. Makanya tetap ada kajian, tapi enggak usah lama-lama. Ada banyak agenda sepertinya di tengah-tengah kita. Sekali lagi terus banyak doa, semoga Allah terima amal ibadah kita di Ramadan, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ingat yang apa mau banyak ketemu banyak keluarga, ingat niat silaturahim juga penting. Niat silaturahim dan niat mengamalkan id. Namanya juga id, itu ngumpul kan. Gitulah. Id itu ngumpul, emang ngumpul kita. Makanya kan id, bukan bait. Kalau bait di rumah aja, gitu. Namanya bait. Ini id itu emang aja ngumpul. Jadi niatkan biar dapat pahala kita nih. Gitu. Dan yang open house, pokoknya jaga dari maksiat. Dan niatkan untuk itu tadi, kasih makan orang, pahala gede kasih makan orang. It'amu ta'am itu kan pahala besar. Dan itu pahala di Ramadan loh. Pahala kasih makan orang berbuka tuh kan. Nah itu dijaga lagi. Pokoknya harus banyak yang dijaga. Jazakallahu khairan. Sekali lagi taqabbalu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Senang bisa berada bersama jamaah sekalian di suasana Id ini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.